tetapi walam ya'tarif alla ilaha illallah, akan tetapi ia tidak mau mengakui bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka lam tanfa'ahu syahadatuhu birisalah, maka tidaklah bermanfaat persaksian risalahnya tersebut. Persaksian kerasulannya itu tidaklah memberikan manfaat bagi dirinya. Maka falabudda minna syahadatain jami'a, maka harus syahadatain itu harus meliputi dua hal. Yang pertama, syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa syahadah anna Muhammada Rasulullah, dan persaksian sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Pembahasan kita berkaitan dengan persaksian yang kedua, syahadah anna Muhammada Rasulullah, yaitu persaksian sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa ma'na ashadu anna Muhammada Rasulullah, makna saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, ay a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan Rasulun minallah. Saya akui, saya tetapkan sesungguhnya, saya menetapkan sesungguhnya Muhammad itu utusan dari Allah. Arsalahu ilan nasi kaffah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan utusan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya kepada segenap manusia seluruhnya. Ila thaqalain, bahkan kepada dua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dua makhluk Allah, al-jin wal-ins, yaitu untuk kalangan jin dan untuk kalangan manusia. Fala budda min al-iqrari bi risalatihi zahiran wa batinan, maka harus ada ikrar yang berkaitan dengan risalahnya baik secara zahir ataupun secara batin. Zahiran bil lisan, bentuk ikrar secara zahir yaitu dengan lisan. Wabatinan bil qalbi, dan mengikrarkan kalimat asyhadu anna Muhammada Rasulullah, yaitu secara batin maksudnya dengan hati. Amma man yashhadu, adapun orang yang melakukan persaksian annahu Rasulullah bil lisan, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dengan lisannya saja. Wa yunkiru bil qalbi, sementara ia hatinya mengingkari, hatinya tidak ikut mengikrarkan, tidak ikut mengakui, meyakini. Hatinya mengingkari. Fahadha munafiqun, maka orang yang seperti ini adalah orang munafik. Lisannya mengucapkan persaksian wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, tetapi lisan saja, hanya di lisan. Sementara hatinya, keadaan batinnya, keadaan hatinya mengingkari. Keadaan hatinya mengingkari. Dia tidak percaya, tidak yakin Muhammad itu adalah utusan Allah di dalam hatinya. Tetapi lisannya dia bersyahadat. Maka orang yang seperti ini adalah munafik. Orang munafik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, ayat 1. Di dalam surat Munafiqun ayat 1 ini Allah subhanahu wa ta'ala membuka keadaan yang sebenarnya dari orang-orang munafik. Apa keadaan yang sebenarnya dari orang-orang munafik? Yaitu dia hanya mengaku secara lisan saja. Adapun hatinya, hati orang-orang munafik tidak meyakini, tidak mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mendustakan. Hatinya mendustakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza ja'akal munafiquna, apabila orang-orang munafik itu datang kepada engkau, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qalu, mereka menyatakan, artinya lisan mereka mengucapkan, nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau itu utusan Allah, engkau itu utusan Allah, engkau Rasulullah. Lisannya, lisannya mengakui, lisannya mengucapkan bahwasannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau adalah utusan Allah, engkau Rasulullah. Qala wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau benar-benar rasulnya Allah. Wallahu yashhadu, dan Allah menjadi saksi atau mempersaksikan, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, lakadzibun, mereka itu sungguh berdusta. Sungguh orang-orang munafik itu berdusta. Qala kadzibuna fi syahadatihim. Apa yang mereka dustakan? Apa yang orang-orang munafik itu dustakan? Kadzibuna fi syahadatihim. Mereka telah mendustakan syahadah mereka, persaksian mereka. Qala li annahum la ya'tarifuna laka birisalati biqulubihim. Karena sesungguhnya mereka tidak mengakui terhadap dirimu, terhadap kerasulan, risalah, yaitu biqulubihim, di dalam hati mereka. Di dalam hati mereka, mereka tidak mengakui terhadap risalah yang engkau bawa, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul. Mereka tidak mengakuinya. Qala wa innama yatalaffadhuna bidzalika li ajli mata'id dunya wal 'aysi ma'akum. Dan sesungguhnya mereka hanya sekedar melafadzkan yang demikian itu. Kenapa mereka berani melafadzkan li ajli matami'id dunya? Karena mereka ini tamak, ingin ya, mendapatkan urusan-urusan dunia. Wal 'aysi ma'akum, dan ingin hidup bersama kalian karena mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Mendapatkan faedah-faedah dunia. Maka mereka kemudian bersikap munafik. Jadi hanya lisannya saja mereka mengatakan engkau Rasulullah, engkau utusan Allah. Hanya lisannya saja mengucapkan itu. Tapi batinnya, apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik, ya, mereka menyimpan kebencian. Mereka menyimpan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada kesempatan sedikit saja, kesempatan yang sekiranya sebuah peristiwa itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencacat celah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafik akan melakukannya. Orang-orang munafik, mereka ingin menghancurkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik ingin menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingin menghancurkan kaum muslimin. Di antaranya melalui peristiwa hadithul ifq. Peristiwa dusta. Yaitu ketika istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tertinggal dari rombongan. Karena ia harus mencari kalungnya yang hilang. Kemudian akhirnya rombongan berangkat. Istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha tertinggal. Kemudian ditemukan oleh seorang sahabat yang juga berjalan di belakang, jauh di belakang. Terkejut melihat ada Ummul Mukminin masih tertinggal. Maka kemudian segera dinaikkan ke kendaraannya dan ia berjalan cepat agar bisa menyusul pasukan rombongan kaum muslimin. Qadarullah. Ternyata begitu masuk kota Madinah, pasukan kaum muslimin sudah tiba lebih awal di kota Madinah. Kemudian yang tertinggal berduaan masuk kota Madinah. Orang-orang munafik di kota Madinah mengetahui, ada istri Nabi berduaan dengan laki-laki lain. Langsung, ya, kalau zaman sekarang istilahnya digoreng habis. Ya, langsung dibuat berita-berita yang menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuat berita-berita yang memojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencacat celah, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dihajar habis-habisan oleh orang-orang munafik. Tanpa periksa, tanpa tabayun, tanpa tasabut, tanpa klarifikasi, tanpa memeriksa kejadiannya seperti apa. Begitu melihat seperti itu, orang-orang munafik langsung produksi hoax besar-besaran. produksi berita-berita bohong disebarkan habis. Dahsyat sekali berita yang dikembangkan oleh orang-orang munafik. Dalam rangka apa? Untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Untuk menjatuhkan kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Maka ketika lisan mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu nashhadu innaka la rasulullah, hanya lisannya saja, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, cuma di lisan. Tetapi kenyataannya, begitu ada kesempatan, begitu ada celah untuk bisa menyudutkan Rasulullah SAW, untuk bisa menjatuhkan, merusak nama baik Rasulullah SAW dan kaum muslimin, orang-orang munafik berlomba-lomba menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menyatakan bahwasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersih, suci, tidak melakukan penyelewengan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, terjaga. Dan kemudian makar orang-orang munafik pun ya, tidak bisa berlanjut, tidak bisa berlangsung lebih lama. Ini satu contoh ya, bagaimana orang-orang munafik ya, melakukan perbuatan yang nista, sedemikian teganya merusak, membenci, menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah mereka yang pada hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang penuh kedustaan. Lisannya saja mengucapkan persaksian, tetapi batinnya menyimpan permusuhan, kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga orang-orang munafik ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Pendusta mereka itu. Ini ciri daripada orang munafik. Dan mereka hidup di tengah kaum muslimin hanya sekedar untuk mengambil manfaat dunianya saja. Karena mereka adalah orang-orang yang tamak, rakus terhadap kehidupan dunia. Orang-orang munafik itu kalau sholat, ya sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Mereka berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana kaum muslimin pun berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi di dasar hati mereka tersimpan kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Qalu ittakhadhu aymanahum junnata. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai perisai. Junnah yakni sutrah, sebagai penghalang. Yastatiruna biha, mereka menutup dengan perisai itu, dengan sumpah-sumpah mereka. wa illa fahum kuffarun fi qulubihim, kecuali kalau tidak mereka itu adalah orang-orang kafir, mereka ingkar di dalam hati mereka. Fala budda minal i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Karenanya harus mengakui terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Maka kalau tidak, mereka menjadi orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang ada di dalam batin ataupun hati mereka. Wa kadzalika alladhi ya'tarifu bi risalatihi batinan. Demikian pula orang yang mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batinan, hanya di dalam batin saja. Wa ya'ba ayyantiqa biha zahiran, akan tetapi lisannya, zahirnya, ia enggan menolak. Dia enggan, ia menolak secara zahiran. Hadza laisa bi mu'min, yang demikian ini pun bukanlah seorang mukmin. Kalau tadi orang munafik itu lisannya mengakui, bersyahadat, mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Kalau orang munafik kan begitu, lisannya dia mengakui, tapi batinnya, hatinya mengingkari. Nah sekarang ada orang yang batinnya mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi lisannya, bentuk zahirnya mereka tidak mau mengakui. Batinnya mengakui, benar itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara batin dia akui, benar. Tapi lisannya tidak mau mengucapkan bahwasannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Tidak mau mengakui. Maka yang seperti ini pun bukan seorang mukmin. Qala fal musyrikuna ya'tarifuna. Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka mengakui annahu Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Sesungguhnya bahwasanya mereka mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat ke-33. Ketika orang-orang zalim itu terhadap ayat-ayat Allah, mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui ya'tarifuna annahu Rasulullah. Sesungguhnya mereka meyakini bahwasannya ia adalah utusan Allah. Lakin mana'ahumul kibru, mana'ahumul hamiyah al-jahiliyah. Akan tetapi, mereka tercegah untuk mengakui secara lisan karena kesombongannya, dan mereka mengakui, tidak mau mengakui dan tercegah karena semangat kejahiliahannya. Li alihatihim ayyashhadu birisalatih, terhadap ilah-ilah mereka, mereka menyaksikan sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu mereka akui sebagai sebuah kebenaran. Ada azan dulu. Qala wa kadzalikal ladzi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba ayyantiqa biha zahiran. Hadza laisa bimumin. Demikian pula orang yang mengakui terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batinan, batinnya mengakui, hatinya mengakui. Wa ya'ba ayyantiqa biha zahiran, akan tetapi zahirnya, lisannya enggan untuk mengakui terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza laisa bimumin, maka yang seperti ini bukan seorang yang beriman, bukan seorang mukmin yang seperti ini. Fal musyrikuna ya'tarifuna, dan orang-orang musyrik mereka mengakui annahu Rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad itu utusan Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhin yaqulun. Sungguh kami mengetahui sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang menjadikan dirimu sedih. Fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakan terhadap dirimu. Artinya mereka mengetahui, mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Qala walakinna dhalimina, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Bi ayatillahi yajhadun, terhadap ayat-ayat Allah mereka mengingkarinya. Dalam surat Al-An'am ayat 33, ya'tarifuna, mereka mengakui annahu Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Lakin mana'ahum al-kibru, akan tetapi kesombongan telah mencegah mereka, orang-orang musyrik, untuk mengakui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wa mana'ahumul hamiyatul jahiliyah, demikian juga mereka tercegah al-hamiyah al-jahiliyah, semangat kejahiliahan telah mencegah mereka untuk mengakui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah. Semangat kejahiliahan li alihatihim, terhadap tuhan-tuhan mereka, ayyashhadu birisalatihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tertahan untuk mengucapkan persaksian terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat peristiwa ketika paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelang kematiannya, ya, saat-saat paman Nabi Abu Thalib, ya, mendekati kematiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada paman beliau, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi apa kemudian Abu Jahal? Abu Jahal kemudian menyergah dengan mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Artinya, Abu Thalib di sini diprovokasi oleh Abu Jahal. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Abu Jahal dengan semangat kejahiliahannya, semangat kejahiliahan di dalam menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahannya, semangat kejahiliahan ini memprovokasi Abu Thalib. Sehingga apa? Sehingga kemudian tercegah untuk mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan Abu Thalib mengakui, di dalam hatinya mengakui apa yang dibawa oleh keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Abu Talib mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mengakui dalam hatinya. Tetapi sulit untuk mengatakan secara lisan. Sulit untuk mengucapkan secara lisanan. Ya, sebagaimana yang diminta oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Ini orang-orang musyrik. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini menggambarkan ada macam orang munafik. Macam orang munafik ini lisannya bersyahadat. Melakukan syahadah. Mengakui bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Lisannya mengakui, tetapi hatinya tidak, mengingkari. Ini orang munafik. Yang kedua, macam orang yang kedua, hatinya mengakui. Kalau macam orang yang pertama tadi munafik, hatinya tidak mengakui, tapi lisannya mengucapkan. Lisannya secara zahir mengakui, tapi hatinya secara batin tidak mengakui. Nah, tipe yang kedua, orang-orang musyrik. Hatinya mengakui bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Mengakui. Tetapi lisannya tidak mau untuk mengakui. Kenapa tidak mau untuk mengakui? Pertama karena sombong. Al-kibr, sombong. Yang kedua, yaitu dengan sebab semangat kejahiliahannya terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga apa? Sehingga walaupun hatinya benar yang dibawa oleh Muhammad SAW itu benar, tetapi lisannya enggan untuk mengucapkan. Karena kalau sampai mengucapkan, penduduk yang lainnya akan ikut-ikutan. Akan mengikuti, mengakui, dan akan menjadi para pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau lisannya sampai mengucapkan, mengakui bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Ini orang musyrik. Jadi tipe pertama orang munafik, hatinya mengingkari, lisannya mengucapkan. Tipe kedua orang musyrik, hatinya mengakui, lisannya enggan untuk mengakui. Qala aidan, juga al-yahudu wan-nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara ya'tarifuna annahu Rasulullah biqulubihim. Termasuk orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengakui sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Biqulubihim, di dalam hati mereka. Al-Yahud wa Nasara di dalam hati mereka mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Qala lakin jahadu hadza, akan tetapi mereka mengingkari. Walam ya'tarifu bi alsinatihim. Mereka tidak mau mengakui dengan lisan-lisan mereka. Tidak mau mengakui dengan lisan-lisan mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka alkitab, ya'rifunahu, mereka itu sebenarnya tahu, mengakui bahwasannya dia ini utusan Allah, Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai mengakui Rasulullah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu mengetahui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Artinya jelas sekali. Ya, jelas sekali mereka itu ya, memahami kalau Muhammad ini Rasulullah. Kenapa mereka jelas? Karena mereka telah diberi ayat-ayat Allah. Mereka telah diberi Taurat, mereka telah diberi Injil. Di dalam Injil disebutkan bahwasanya kelak akan ada seorang Rasul yang bernama Ahmad, Muhammad. Mereka tahu. Ya. Nah. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasara tahu akan ada Rasul yang akan datang. Mereka tahu dari kitab yang ada pada diri mereka. Ya. Dari kitab suci yang ada pada diri mereka. Mereka tahu akan datang seorang Rasul. Ya, maka mereka mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai utusan Allah seperti mereka mengenal terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi tahu betul begitu maksud. Qala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian dari mereka sungguh mereka menyembunyikan al-haq wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya. Di sini tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena apa? Hanya karena mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ya, mereka tahu benar ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar. Ya, dia Muhammad ini adalah utusan Allah, ini benar. Tapi mereka sembunyikan itu. Ya, mereka sembunyikan. Kenapa? Ya, kalau diberitahu umat akan ikut Muhammad semua. Ya. Ya, begitulah. Jadi faktor-faktor yang menjadikan mereka kemudian menyembunyikan, ya, tidak mau mengucapkan dengan lisan-lisannya bahwasannya Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala yakfi al-i'tirafu. Maka tidaklah cukup mengakui bi annahu Rasulullah, sesungguhnya dia itu adalah utusan Allah, batinan, di dalam batinnya saja, fil qalbi, di dalam hatinya saja, ma'adamin nutqi bil lisan, sementara ia tidak mau mengucapkan dengan lisannya, tidak mau mengikuti, mengikrarkan, mengakui dengan lisannya bahwasannya dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman yaqdiru ala dzalik, ya, bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Fa innal musyrikina wal yahuda wan nasara kanu ya'tarifuna annahu rasulullah fi qulubihim. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengakui sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Mereka semua mengakui. Fi qulubihim, pengakuan itu hanya ada di hati mereka saja. Qala lakin abau, akan tetapi mereka enggan. Ayyukirru bi alsinatihim, mereka enggan untuk mengikrarkan dengan lisan mereka. Ya. Mereka enggan dengan lisan mereka. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, khaufun 'ala dunyahum, takut terhadap urusan dunia mereka. Takut terhadap urusan dunia mereka. Au khaufan 'ala ri'asatihim, atau takut terhadap kedudukan mereka, kepemimpinan mereka. Au hasadan, atau karena hasad. Min indi anfusihim, dari sisi mereka, li rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam. Au takabbura, atau mereka karena sombong. Au ghaira dhalika minal aghradi sayyi'ah, atau yang selain dari itu, yang itu adalah sifat-sifat yang buruk. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan pelajaran, kenapa orang-orang Yahudi, kenapa orang-orang Nasara, kenapa orang-orang musyrik, ya, meskipun hati mereka mengakui, tapi kenapa lisan mereka tidak mau mengucapkannya? Ya, tahu, ya, banyak yang seperti ini pada masa sekarang. Tahu kalau di dalam sunnah itu tidak ada. Ya. Acara ya, 7 hari, 21 hari, 40 hari. Ya. Acara kematian itu tidak ada tuntunannya. Tahu mereka. Tapi kalau ini diucapkan ke tengah umat, oh bisa buyar ini. Ya. Terancam, terancam apanya? Terancam ala dunyahum. Terancam keduniaan mereka. Minimalnya enggak dapat besek lagi. Tahu besek? Tahu besek enggak? Hah? Apa? Besek itu apa? Bukan pesek loh ya. Besek. Minimal enggak dapat berkat. Kalau orang Sunda berkat ya. Atau besek. Dunianya enggak dapat. Ya. Atau khaufan ala riasatihim. Atau riasahnya, kepemimpinannya. Enggak diakui lagi. Oh, enggak bisa disebut kiai lagi. Enggak bakal jadi kiai lagi. Justru dikiaikan itu karena mimpin. Mimpin. Nah, pulang dapat amplop, pulang dapat berkat. Tapi ya, mereka akui bahwasannya ini enggak ada tuntunannya. Ya. Gitu. Nanti kalau disampaikan kepada umat bahwasannya seperti ini tidak ada, wah bisa bubar. Ya. Organisasinya enggak dipercaya lagi. Ya. Hilang nanti karomahnya. Ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi di sinilah pentingnya keikhlasan. Ya, keikhlasan di dalam berdakwah, keikhlasan di dalam membimbing umat. Kalau salah ya akui saja salah sudah. Ini salah, jangan diikuti. Ya. Ditanya enggak bisa, wallahu alam, saya tidak tahu. Tidak kemudian lantas meruntuhkan, ya, meruntuhkan kehebatannya dia sebagai kiai. Ya. Ya. Imam Malik ditanya beberapa pertanyaan enggak bisa jawab. Wallahu alam, la adri. Ya. Justru dengan kejujurannya karena memang tidak tahu, orang semakin thiqah, semakin percaya. Ya. Percayanya apa? Ya. Percayanya kalau tahu mesti dijawab. Kalau tidak tahu tidak akan dijawab. Ya. Percaya. Ya. Sama seperti orang pedagang, jualan ikan. Jangan, ini ikan yang lama, jangan dibeli. Ini aja yang baru. Ya. Orang jadi percaya. Kalau beli di Pak itu, kalau ikannya jelek akan dikatakan jelek. Jadi orang percaya. Ya. Nah, ini kejujuran. Ya. Kejujuran. Ya. Sehingga orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, itu orang-orang yang tidak jujur. Orang Yahudi, orang Nasara sudah mendapatkan berita bahwasannya nanti akan ada Rasul. Akan ada Rasul yang diutus. Sudah tahu mereka dari para ulama mereka. Tapi tidak jujur untuk menyampaikan kepada umat. Ketika ada orang yang bernama Muhammad, itu adalah utusan Allah. Mereka tidak jujur, tidak mau. lisannya menyampaikan kepada dirinya dan kepada kaumnya. Kenapa? Karena takut terancam kepemimpinannya, takut urusan dunianya. Atau karena hasad. Hasadnya sudah sedemikian memuncak. Hasadnya sudah demikian memuncak. Ini beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari syahadah, persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan gambaran dengan empat model. Ada orang munafik, ada orang musyrikin, ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Yang satu, dia mengakui lisan, secara lisan, tapi hatinya mengingkari. Yang tiga, Nasara, Yahudi, dan musyrikin, hatinya mengakui, tetapi enggan untuk menyatakan secara lisanan. Dengan tentunya berbagai sebab, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menyangkut masalah keduniaan, menyangkut masalah kepemimpinan, menyangkut masalah hasad, dan menyangkut masalah kibir, yakni kesombongan. Orang-orang Yahudi sombong dia. Kenapa? Karena ternyata yang ditunjuk sebagai Rasul dari kalangan Arab. Nabi Muhammad SAW garis keturunannya kepada Nabi Ismail. Orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi tidak mau menerima diantaranya karena Rasul itu bukan dari kalangan mereka. Keturunan Israel. Keturunan Ya'qub alaihissalatu wassalam. Jadi keturunannya Israel. Israel itu siapa? Israel siapa? Siapa Israel? Keturunan Nabi Yakub. Israel. Siapa Israel? Keturunan Nabi Yakub. Betul. Israel. Siapa Israel? Israel itu siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Jangan mengatakan go to hell. Jangan, karena Israel itu nama nabi. Israel itu nama nabi. Jadi kalau mau mencela, go to hell Zionis. Begitu. Artinya nerakalah kaum Zionis Yahudi. Karena apa? Israel itu, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Keturunannya disebut Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.